Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Hari ini kita mau bikin resep tentang diabetes. Nah, sebelum kita ke resepnya, apa sih diabetes itu? Diabetes adalah penyakit yang berlangsung lama atau kronis serta ditandai dengan kadar gula atau glukosa darah yang tinggi atau di atas nilai normal. Jenis-jenis diabetes sendiri ada dua, yaitu diabetes tipe 1 dan tipe 2. Untuk selengkapnya, kalian bisa cek di Google ya. Untuk gejala diabetes sendiri, di sini seperti yang kita lihat, ada beberapa gambar yang meringkas. Nah, bisa kita lihat penderita diabetes biasanya sering merasa haus, lalu sering buang air kecil terutama di malam hari, terus sering merasa lapar, lalu turunnya berat badan tanpa sebab yang jelas dan berkurangnya massa otot dan lain sebagainya. Ada juga yang mengalami luka yang sulit sembuh. Untuk membuat resep diabetes, yang pertama kita butuhkan kayu manis bubuk. Kayu manis bubuk ini berfungsi untuk menurunkan kadar gula darah. Ini sudah dilakukan penelitian juga, kalau nggak salah oleh Richard dan peneliti lainnya, bahwa kayu manis memang bisa menurunkan gula darah. Nah, yang kedua kita siapkan air panas. Air panas sebanyak 250 ml. Dan madu. Madu baik untuk kadar gula darah ya, jadi jangan khawatir asal tidak berlebihan. Nah, cara membuatnya sendiri mudah sekali. Pertama, kita siapkan gelasnya. Lalu kita tambahkan 1 sendok teh kayu manis. Ini takarannya setiap hari sama ya, jadi jangan kurang dan jangan lebih untuk menjaga kadar gula darah tetap normal. 1 sendok teh. Lalu tambahkan air panas tadi 250 ml. Aduk dulu. Nah, ini tunggu hangat dan tambahkan madu. Madunya cukup 1 sendok teh saja. Resep ini bisa diminum setiap hari. Nah, untuk treatmentnya sendiri, saya ada beberapa tips masih dari Dr. Zaidul Akbar. Ini kita tunggu hangat dulu ya. Ini treatment diabetesnya. Ini saya ambil dari Instagramnya Sulistyowati, Dr. Zaidul Akbar resepnya, terus juru sehat Rasulullah dan Mbak Kiki Kukuh ini. Ini treatment diabetesnya. Yang pertama bisa kita lihat, perbanyak puasa sunnah, puasa Senin atau Kamis, ayyamul bidh atau pertengahan bulan, atau puasa Daud. Lalu yang kedua adalah ganti nasi putih dengan nasi merah atau kentang. Yang ketiga, stop gula pasir, semua produk susu sapi, dan gorengan. Ini yang susah banget ya, menghindari gorengan. Tapi demi kesembuhan, alangkah lebih baiknya tidak. Lalu olahraga teratur, bisa jogging atau olahraga ringan. Lalu rajin minum jus mengkudu, jus pare, konsumsi madu. Madu itu baik kok untuk, insya Allah baik untuk diabetes, jadi jangan khawatir. Karena kandungan gula di dalam madu tidak seperti gula putih ya, gula pasir. Terus kurangi konsumsi tepung atau gluten. Nah, untuk nomor 7, cara mensiasatinya bisa pakai tepung yang gluten free. Terus yang terakhir, stop makanan fast food atau junk food walaupun enak. Bismillah aja, ikhtiar, semoga berhasil. Nah, terus terakhir kita bisa membuat infuswater. Jangan lupa yang terakhir kita buat air nano atau infus water, dirutinkan. Ini yang kita perlukan adalah buah apel, kita pakai separuh atau setengah. Lalu buah timun separuh juga, dan kayu manis. Ini dicuci bersih, dipotong separuh, lalu kita masukkan ke dalam tumbler kaca atau botol kaca. Kalau misalnya tidak ada botol kaca di rumah, tak masalah, jadi pakai botol yang plastik tapi BPA free ya. Lalu kita pakai air kurang lebih 600 ml dengan air matang suhu ruangan, suhu normal, jadi bukan air panas dan bukan air dingin. Ini apelnya sudah saya cuci, langsung saya potong. Oke, kita ambil setengahnya lagi, setengahnya bisa disimpan. Kita potong-potong aja. Saya potong kecil-kecil biar masuk di tumblernya. Kita masukkan ya. Nah, terus kita lanjut ke mentimunnya, pakai separuh juga. Biasanya juga timunnya nggak saya kupas, tapi karena saya punya stok yang sudah dikupas, jadi saya punya pakai ini aja. Lalu yang terakhir, kayu manisnya. Kayu manisnya kita pakai satu batang aja. Nah, ini kita rendam dengan air matang itu, kurang lebih 600 ml. Nah, kita tutup rapat. Kemudian ini didiamkan selama 6 jam, 6 sampai 12 jam. Setelah itu minum airnya, terus tidak boleh direfill ya setelah dari 12 jam. Baik teman-teman, semoga tips kali ini bermanfaat untuk mengobati diabetes. Selamat mencoba. Jangan lupa di like, komen, subscribe, terus sharing juga untuk saudara atau teman-teman yang mengidap diabetes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.